بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعَدْ إِخْوَةِ فِي اللَّهِ عَزَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, mohon maaf terlambat sebentar, sedikit, cuma 22 menit. Tapi Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan bahasan tentang tipu daya setan sebagai bagian dari penjelasan tafsir ta'awud atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terakhir kita sudah membahas 7 penyebab manusia tergoda oleh setan. Sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu maqasidus syayatin min ighwa'il insan. Maksud atau target setan di dalam menggoda manusia. Ada 4 target utama. Pertama, kita bahas dulu atau kita sebutkan keempat-empatnya secara keseluruhan, nanti kita bahas rinciannya. Dukhuluhumun nar, memasukkan manusia ke dalam neraka. Kedua, huznul mu'minin, membuat orang-orang mukmin sedih. Karena dengan bersedih, setan lebih leluasa dan lebih mudah dalam menggoda manusia. Ketiga, iqa'ul adawati wal baghdha bainal mu'minin, menimbulkan permusuhan dan kebencian terhadap sesama mukmin. Dan terakhir, as-saddu an dzikrillah wa anis shalah, menghalang-halangi manusia dari zikir kepada Allah dan dari salat. Itulah keempat target setan di dalam menggoda manusia. Kita bahas satu demi satu. Pertama, target setan dalam menggoda manusia adalah memasukkan manusia bersama mereka ke dalam neraka jahannam. Surah Fatir ayat yang ke-6 menyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikan dia sebagai musuh. Hanyalah setan itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka Sa'ir. Oleh karena itu, bila setan merupakan musuh bagi kita, wajib kita menjadikan dia sebagai musuh, memposisikan dia sebagai musuh. Karena dia akan mengajak orang-orang yang mentaati dan mengikutinya ke neraka Sa'ir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan tidak ada cara bagi setan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali dengan cara agar mereka itu kafir kepada Allah dan menyembah setan. sebagaimana firman Allah dalam Yasin 61, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu'un bin wa ani'buduni hadha siratu mustaqim. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian hai bani Adam agar kalian jangan menyembah setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian, tapi sembahlah aku. Dan inilah siratul mustaqim. Ayat ini kata para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan, adalah ucapan Allah kepada manusia pada hari kiamat dengan mengatakan, bukankah aku telah perintahkan kepadamu, alam ahad ilaikum, maknanya alam akhud ilaikumul ahda fid dunya, bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian ketika di dunia, yaitu jangan kalian menyembah setan dan jangan mentaatinya, tapi sembahlah hanya aku satu, hanya aku satu-satunya. Dan kamu sebagai bani Adam, sebagai manusia sudah menyetujuinya. Inilah siratal mustaqim, maka telusuri siratal mustaqim ini. Jadi siratul mustaqim adalah menyembah atau mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti dan mentaati setan. Ketika setan sudah berhasil menjerumuskan manusia ke dalam neraka, maka setan pun berpidato, berkhutbah di hadapan manusia. Apa isi pidatonya? Isi pidatonya setan membuka rahasia. Bagaimana dulu dia menggoda manusia? Caranya, kalau kita pikirkan, kita telaah, kita tinjau ulang, caranya super lemah, tapi efektif, membuat banyak manusia tergoda. Coba kita perhatikan khutbah atau pidato setan di hadapan pengikutnya dalam neraka nanti, yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusakhirikum wa ma antum bimusakhiri inni kafartum bima asyraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adzabun alim. Kata setan, aku tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian, kecuali yang aku lakukan hanyalah mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku. Jadi itulah yang dilakukan oleh setan, hanya mengajak, tidak bisa memaksa. Pernah enggak kita mendengar bisikan di telinga ketika akan pergi ke masjid, kamu jangan pergi ke masjid, kalau pergi kamu saya cekek. Pernah begitu? Enggak. Atau umpamanya malam-malam bangun mau tahajud, lalu ada bisikan, kalau kamu wudu lalu tahajud, saya hantui kamu seumur hidup. Lalu belegedeg terjadi penampakan. Apakah pernah enggak itu kejadian? Enggak pernah. Setan tidak bisa memaksa manusia. Atau pas kita akan sholat tiba-tiba kejang. Tidak pernah itu kejadian. Setan tidak diberi kekuasaan untuk itu oleh Allah Azza wa Jalla. Setan hanya mengajak. melalui bisikan yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa terdengar suara di telinga. Tapi bisikan itu berulang-ulang. Tidak hanya sekali dua kali, puluhan malah ratusan kali, bahkan ribuan kali. Itulah yang disebut dengan was-was. Setiap fi'il yang ada pengulangan huruf, maknanya itu dilakukan berulang-ulang. Seperti zalzala, diguncangkan terus-menerus. Idza zulzilatil ardu zilzala. Atau umpamanya kab-kaba, dibolak-balik. Bukan hanya sekali dua kali, terus. Termasuk waswasa, huruf waw dan sin diulang dua kali. Waswasa, kab-kaba, qal-qala. Tadi juga zalzala. Jadi dua huruf diulang dua kali. Itu maknanya dilakukan terus-menerus tanpa henti sampai tujuan dari hal itu tercapai. Waswasa atau waswas bisikan yang dilakukan berulang kali terus sampai berhasil dan hanya berisi ajakan, tapi ajakan yang berulang-ulang. Jadi kata setan, illa an da'autukum, yang aku bisa lakukan hanyalah mengajak kalian, fastajabtumuli, maka kalian kemudian memenuhi ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka sekarang kalian jangan mencela aku, tapi celaklah diri-diri kalian sendiri. Ma ana bimusakhirikum wa ma antum bimusakhiri, aku tidak bisa menolong kalian sekarang, kalian pun tidak bisa menolong aku. Dan inilah akhir dari nasib baik setan ataupun manusia yang mengikutinya, kedua-duanya berkumpul di dalam neraka. Oleh karena itulah, maka setan itu sekedar mengajak dan tidak memaksa, tidak bisa mengancam dengan ancaman fisik, tetapi karena kelemahan manusia, ajakan itu diikuti, ditaati, kemudian masuklah mereka bersama-sama setan ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Inilah target yang pertama, yaitu memasukkan manusia ke dalam neraka. Target kedua, menimbulkan kesedihan. Gimana aja caranya agar manusia itu sedih? Baik umpah dengan mengungkit-ungkit kejadian masa lalu yang membuat dia berurai air mata, atau dengan cara dihasutnya orang lain untuk menghina kita, memfitnah kita, memarahi kita, lalu kita sedih. Dihasutnya orang lain ketika kita bertiga, dua orang yang lainnya disuruh bisik-bisik di hadapan kita. Apa yang terjadi? Kita sedih. Ada apa ini? Saya gak dilibatkan. Setelah orang itu hatinya sedih, dalam keadaan sedih lebih mudah bagi setan untuk menggoda lebih jauh lagi. Lihat Al-Mujadilah ayat yang ke-10, Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Hanyalah bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang mukmin merasa sedih dengan bisik-bisik tersebut. Oleh karena itu, maka kita dilarang berbisik-bisik berdua padahal ada orang lain di sana. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnan duna sahibihima fa inna dhalika yuhzinuhu. Kalau kalian sedang bertiga, maka janganlah dua di antaranya berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiganya, karena hal ini akan menimbulkan kesedihan pada orang yang ketiga tersebut. Dilarang, dan itu haram, membantu setan. Kedua orang itu oleh setan diperalat. Untuk apa? Menimbulkan kesedihan pada orang yang ketiga. Setelah sedih, setan lebih mudah menggoda. Berdasarkan hal itulah, maka kesedihan pada hakikatnya dilarang oleh Allah. Kita dilarang untuk sedih. Dalam Al-Quran banyak. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa sedih, kalianlah yang paling tinggi apabila kalian orang-orang yang beriman. Wala idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada di Gua Thaur ketika akan hijrah, sembunyi dulu di sana, di bawah uberan orang-orang kafir, untuk ditangkap dibunuh dengan iming-iming hadiah yang besar. Pertama 100 ekor unta, ditingkatkan 1000 ekor unta. Siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, ini hadiahnya. Orang berebut. Bermunculanlah para pemburu bayaran dadakan. Maka seluruh kota Mekah diuber. Jalan menuju ke Madinah, karena mereka tahu akan menuju ke Madinah, juga disisir, disweeping, diblokir. Karena itu Nabi SAW tidak langsung malam itu menuju ke kota Madinah melalui jalan umum yang biasa. Kalau ke sana akan tersusul. Tapi beliau mengarah ke arah yang berlawanan dengan arah kota Madinah. Karena enggak ada yang menyangka akan ke sana kan. Lalu selama 3 hari 3 malam beliau ngumpet dulu di Bukit Thaur. Disebut Bukit Thaur karena dia ada di Gua Thaur karena dia ada di Bukit Thaur. Disebut Bukit Thaur karena dia seperti Thaur. Thaur itu sapi jantan besar. Bukit ini kalau dari kejauhan bentuknya seperti itu. Kenapa di sini disebut Gunung Tangkuban Parahu? Karena bentuknya seperti parahu nangkub. Nangkub itu tengkurap. Disebutlah Tangkuban Parahu. Kalau umpama bentuknya seperti parahu nangkarak, sigana Tangkarakan Parahu. Ah, Bukit Thaur disebut demikian karena seperti Thaur, sapi jantan betina, sapi jantan yang besar. Nah, di sana ada gua namanya juga Gua Thaur. Ngumpet selama 3 hari 3 malam di sana. Melihat orang yang paling dicintainya begitu menderita dengan diburu oleh para pemburu hadiah dadakan, Abu Bakar sedih sampai menangis. Oleh Nabi dilarang. Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Ketika Nabi selesai berkata kepada sahabatnya, itu Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Dilarang untuk sedih. Yang dimaksud dengan dilarang untuk sedih, pertama dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kesedihan pada diri kita atau pada diri orang lain apapun. Yang kedua, dilarang mengungkit-ngungkit atau mengingat-ingat kejadian masa lalu yang menyedihkan untuk menimbulkan kesedihan lagi dalam hati kita. Umpamanya mengingat-ingat kematian orang yang kita cintai, kelucuannya ketika masih hidup terbayang lalu kita sedih menangis. Maka suasana hati pun redup. Kalau sudah sedih begitu, apa yang terjadi? Males ngapa-ngapain. Tidak bergairah untuk melakukan apapun. Tidak bersemangat, apatis. Lalu setan dengan leluasa dan mudah masuk ke dalam jiwa orang itu untuk menggodanya. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dari kesedihan. Salah satu doanya yang masyhur adalah apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal 'azzi wal kasal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal huzn, dari keresahan dan kesedihan. Makanya ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari kesedihan. Salah satu di antara doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita laka nafsaka, sampai akhirnya. Siapa orang yang ditimpa keresahan atau kegelisahan, kesedihan, lalu dia berkata Allahumma inni abduka wabnu abdika, ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, aku juga anak dari hamba perempuanmu. As'aluka bikul ismin alladhi samaita laka bihi nafsak, aku meminta kepada Engkau dengan menyebut semua nama yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama itu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah Engkau turunkan dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-namanya yang hanya Engkau saja sendiri yang tahu tentang nama itu yang ada dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, antaj alal Quran, dan seterusnya, agar semoga Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penenang jiwaku, pelapang dadaku, dan seterusnya. Itu doa untuk menghilangkan kesedihan. Siapa orang yang ketika sedih berdoa dengan doa demikian, maka seketika itu juga Allah akan menghilangkan kesedihan itu dari dadanya. Menunjukkan bahwa kesedihan itu mestinya dihindarkan dengan cara berlindung kepada Allah dari kesedihan. Dan apabila kesedihan itu telah terjadi menimpa kita, maka kita meminta kepada Allah untuk segera dihilangkan kesedihan itu dari diri kita. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menyatakan, alhamu wal huznu la yanfa'an fi dunya wal akhirah. Keresahan dan kegelisahan itu tidak ada manfaatnya, bahkan ada madarat. Maka segala yang tidak ada manfaatnya tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dipelihara dan diikhtiarkan. Bahkan sebaliknya, Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk segera menghilangkan kesusahan, kesedihan itu dari diri kita dengan cara-cara yang Allah syariatkan. Berdasarkan hal itulah, maka kesedihan adalah perkara yang menimbulkan madarat, maka dilarang. Maka setan laknatullahi alaih menjadikan kesedihan sebagai salah satu di antara target ketika menggoda manusia. Ketika sedih, manusia lebih mudah untuk digoda, untuk dibisiki, untuk dituntun kepada solusi yang semakin menyebabkan dia semakin binasa. Ketika sedih, depresi, stres, pesimis, apatis gitu ya. Lalu diberilah bisikan, kalau kamu mau kembali semangat, tuh datang ke dukun anu, tuh konsul ke kiai anu. Kiai itu sebutan lain untuk umumnya kalau di mana di kampung-kampung sama aja dengan dukun-dukun juga. Nanti kata dukun, siapkan beras putih 7 kilo, kain putih 7 kodi, dan seterusnya serba putih. Tapi kalau uang yang merah, sebab gak ada yang putih. Akhirnya terjerumuslah dia ke dalam syirik, terjerumuslah dia ke dalam kufur. Atau banyak lagi yang membisikkan, yuk cari hiburan untuk menghilangkan kesedihan, lahirlah kemaksiatan. Larilah dia ke tempat-tempat hiburan yang penuh maksiat. Lari ke narkoba, lari ke mabuk, lari ke hiburan-hiburan yang menurut dia bisa menghilangkan stresnya untuk sesaat, sekalipun menghamburkan banyak uang dan melumuri dirinya dan jiwanya dengan noda dan dosa. Maka dengan kesedihan orang itu semakin terjerumus ke dalam dosa-dosa yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Inilah target yang kedua. Target ketiga, iqa'ul adawati wal bagdha bainal mu'minin, menimbulkan permusuhan dan perselisihan di kalangan sesama mukmin. Kenapa ini menjadi target bagi setan? Karena dengan saling memusuhi, saling membenci, saling mendengki, rusaklah agama orang mukmin itu. Dosanya permanen. Dosa jariah. Selain ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Dan yang lebih hebat lagi daripada itu, amal-amal ibadahnya bisa terhapus. Apa yang sudah dilakukan berupa amal baik bisa terhapus, dan amal-amal yang dilakukan selama dia membenci mukmin lain ditolak oleh Allah, tidak diterima, ampunan dari Allah pun tertahan dari diri dia. Itulah bahayanya permusuhan dan kebencian di antara sesama mukmin. Bahayanya besar, tidak kecil. Makanya menimbulkan permusuhan itu termasuk salah satu di antara target setan untuk menggoda manusia. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk disembah oleh manusia di jazirah Arab. Tauhid orang-orang pada saat itu sudah demikian kuat. Orang tidak mungkin lagi digoda untuk berbuat syirik atau kufur di jazirah Arab. Maka setan putus asa. Akidah dan tauhid yang tertanam di kalangan kaum muslimin saat itu begitu kuat. Maka setan putus asa dari menggoda manusia untuk syirik dan kufur. Tapi setan mengalihkan target godaannya ke target yang kedua, yaitu memunculkan tahrish. Saling memusuhi dan saling membenci di kalangan sesama mukmin. Oleh karena itulah maka banyak terjadi pertengkaran, permusuhan, kebencian, kedengkian antar sesama mukmin dari masalah apapun, baik masalah dunia termasuk masalah agama. Terjadinya permusuhan di kalangan sama muslim bukan karena urusan dunia semata-mata, tapi juga dalam urusan agama. Beda pendapat sudah bermusuhan. Beda dalam mensikapi suatu masalah sudah bermusuhan. Akhirnya tidak ada Seorang pun kaum muslimin yang hidup di dunia, kecuali pasti ada orang yang membencinya, mendengkinya, memusuhinya, sebaik dan sesoleh apapun orang tersebut. Dan ini merupakan keberhasilan setan dalam menggoda manusia. Nah, ketika munculnya berbagai macam permusuhan, maka fitnah pun merajalela. Apa akibatnya? Akibatnya pikiran orang teracuni. Yang dia pikirkan adalah orang yang dibencinya. Muncul niat-niat jahat, rencana-rencana busuk, menyusun rencana untuk memfitnah, menjerumuskan, menghina, mempermalukan orang itu di hadapan orang banyak, dan rencana-rencana busuk lainnya, mengharapkan keburukan kepada orang tersebut bagaimanapun caranya. Padahal orang yang dipikirkannya anteng, gak inget-inget acan kepada dia, gitu ya. Orang yang dengki dan benci kepada orang lain itu diibaratkan orang yang makan racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Nah, mudah-mudahan orang itu mati, saya minum racun, lek. Mati enggak? Bukan orang lain yang mati, dirinya yang berbahaya. Seperti itulah benci, seperti itulah dengki. Akibatnya apa? Akibatnya di dalam sholat dia terganggu, ibadahnya terhalang oleh kedengkian. Kalau tahu ibadah, kualitasnya menurun. Makanya fitnah yang merajalela di suatu tempat dan suatu zaman menjadi penghalang besar dari ibadah, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Maka ibadah pada saat seperti itu pahalanya beda loh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah pada waktu haraj seperti hijrah kepada aku. Hijrah kepada Rasulullah SAW itu kan pahalanya gede banget itu. Beribadah pada waktu zaman haraj pahalanya sebesar itu. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, al-muradu bil haraj huna al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas wa sababu kathrati fadlil ibadah fihi anna an-nasa yaghfiluna anha wa yastaghiluna anha wa la yatafarraghu laha illa al-afrad. Yang dimaksud dengan haraj dalam hadis ini adalah fitnah dan berkecamuknya urusan di kalangan manusia. Manusia saling ejek, saling celak, saling memojokkan, saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak ketemu dengan orangnya, rame di Facebook. Hati-hati ikhwan dan akhwat yang mau mengomentari ya sebuah status dari orang lain yang mencela dakwah kita atau ustadz kita atau syekh kita, guru kita. Kita kan terpancing apa coba? Emosi. Lalu meluncurlah jurus-jurus yang lebih dahsyat dari mulut kita. Sekebon binatang keluar. Itu sikap yang bukan sikap seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ilmiah, tidak emosional. Penuntut ilmu itu didasari oleh rasa kasih sayang kepada sesama muslim, sekalipun muslim itu muslim yang ahli bidah atau ahli maksiat. Mereka harus dikasihi, disayangi, bukan dibenci. Maka orang yang kita sayangi, kita kasihi, pasti akan kita nasihati secara baik. Dengan target apa? Targetnya agar orang itu tobat minimalnya tidak lebih parah daripada sebelumnya. Berbeda kalau didasari dengan kebencian, bukan targetnya agar orang itu sadar, tapi targetnya agar orang itu sakit hati banget oleh omongan kita, baru puas ya. Hati-hati tuh dalam memberikan komentar pada status orang di Facebook. Tunjukkan bahwa kita orang berilmu dan beradab, bukan preman pasar. Nah, itu zaman fitnah. Maka Nabi SAW menyatakan orang yang hidup di zaman fitnah, orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maknanya? Maknanya semakin sedikit keterlibatan kita terhadap fitnah, semakin selamat. Semakin banyak keterlibatan kita terhadap fitnah itu, semakin celaka kita. Apa celakanya? Dosa-dosa kita nambah, pahala-pahala kita itu di over ke orang loh. Apa gak sayang tuh? Oleh karena itu kita bisa melihat komentar-komentar ikhwan-ikhwan di Facebook itu sudah tidak menunjukkan lagi seorang tulabul ilm, enggak. Tapi menunjukkan dua orang yang apabila berhadapan dengan pedangnya masing-masing bisa saling bunuh. Berkata Imam An-Nawawi, al-muradu bil harj huna al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas. Yang dimaksud haraj di sini adalah fitnah dan berkecamuknya masalah di kalangan manusia. Adapun penyebab, ini penyebab. Penyebab banyaknya keutamaan ibadah di zaman itu karena umumnya manusia terlalaikan dari ibadah. Sibuk dengan fitnah, melibatkan diri ke dalam fitnah kecuali hanya beberapa gelintir orang. Habis baca Facebook, komentar-komentar lawan kita di Facebook, azan. Kemudian sholat. Apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan dalam sholat, masih memikirkan status tadi itu. Komen orang tadi itu. Jadi akhirnya dia dalam sholatnya nyusun. Nanti beres sholat saya akan nulis begini, begini, begini, begini. Rusak gak tuh ibadah? Rusak. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita berteman dengan orang-orang atau dengan grup seperti itu di Facebook, di unfriend aja sudah. Lebih sedikit kita mendengar lebih selamat. Lebih selamat lagi bila kita tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kalau kita unfriend gitu kan, tidak muncul lagi di Facebook kita, kita gak baca itu, gak dengar kabar apa-apa lagi tentang hal itu. Itu bukan ilmu, wallahi itu bukan ilmu. Orang-orang itu orang-orang jahil yang tidak tahu masalah, tidak tahu orang yang mereka cela, tidak kenal orang yang mereka bela, tetapi melibatkan diri terlalu jauh. Jangan, di unfriend saja, dihapus. Kalau mau bikin status lah tentang ilmu. Kalau tahu umpah kita harus mengklarifikasi tentang suatu kabar yang enggak benar tentang dakwah ustaz kita, tentang dakwah yayasan kita, tentang dakwah kita, tinggal klarifikasi secara sebenarnya, sudah selebihnya serahkan kepada Allah SWT. Jangan berharap dengan klarifikasi itu orang tiba-tiba tobat minta maaf, afwan ya saya sudah salah. Jangan berharap dari orang seperti itu ada kata-kata minta maaf. Hatta walaupun mereka di kemudian hari sadar mereka itu dulu salah, gak pernah ada perkataan minta maaf. Kecuali dari satu dua orang yang Allah berhidayah. Disangkanya, oh ya sadar saya salah dulu ya. Udah disangkanya dengan itu terhapus dosanya. Tanpa harus minta maaf. Enggak, itu nanti tetap ada perhitungan loh di akhirat nanti. Tiba-tiba sudah diumumkan saya sudah tobat dari pikiran dan manhaj saya yang dulu, tapi gak minta maaf kepada orang-orang yang pernah mereka cela. Terhapus gak? Enggak. Harus gentle. sejentel ketika dia mencela dulu. Secara pede mencela orang-orang berilmu, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu dan dakwah dicela habis-habisan. Setelah dicela lalu tahu itu salah, tobat, tobatnya tanpa minta maaf, tanpa ada klarifikasi. Enggak terhapus. Itu tidak memenuhi salah satu di antara syarat tobat yang disyariatkan, yaitu apa? Yaitu mengembalikan hak dari orang yang pernah kita rampas haknya. Dan hak yang dirampas dari orang-orang tadi yang kita cela adalah kehormatannya, adalah nama baiknya. Kembalikan itu. Itulah yang menjadi penyebab kenapa ibadah di zaman itu lebih besar pahalanya daripada ibadah di zaman ketika kondisi aman. Karena daya goda terhadap ibadah kita lebih besar. Sibukan kita dengan ilmu, jangan sibukan dengan informasi. Sibukan kita dengan kitab Al-Quran, Sunnah dan penjelasan para ulama. Jangan menyibukkan dengan mencari data informasi tentang si Fulan dan si Alan. Si Alan ini bukan nama orang ya, si Fulan-Fulan kene. Kata orang Sunda mah, tong neangan info ngenaan si Dadap jeng si Waru. Dadap dengan Waru teh bukan nama orang ya, si Fulan dan si Alan. Itu bukan ilmu. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dzikrun nas daun wa dzikrullah dawa. Menyebut-nyebut tentang orang itu penyakit. Sedangkan menyebut-nyebut tentang Allah alias dzikrullah itu adalah obat. Cari obat, hindarkan penyakit. Jadikan akun Facebook sebagai media dakwah, bukan media celaan. Jadikan akun Facebook sebagai media untuk mengambil manfaat, bukan mengambil mudharat. Jadikan akun Facebook sebagai media untuk memberi manfaat dan juga bukan untuk memberi mudharat. Apa saja kerugian yang lahir dari akibat permusuhan dan kebencian serta hasad kepada sesama mukmin? Kerugiannya sangat besar. Kerugian pertama, hilangnya iman dari diri kita. Sebab adanya iman kepada sesama mukmin ditandai dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang kepada seorang mukmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak bisa disebut iman sebelum kalian saling mencintai. Jadi kalau tidak ada rasa saling mencintai di antara sesama mukmin, yang ada malah saling benci, menunjukkan tidak ada iman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak disebut beriman sehingga kalian saling mencintai. Sebelum saling mencintai masih saling dengki, saling benci, saling memusuhi, selama itu belum disebut iman. Hilang iman. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa al-imanu wal hasadu la yajtami'ani fi qalbil mu'min. Iman dan hasad tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang mukmin. Bila ada salah satunya dalam hati orang itu, maka yang lainnya pergi. Kalau ada iman dalam hati, maka hasad pergi. Gak akan ada hasad. Kalau hasad muncul dalam hati, iman hilang. Iman dengan hasad itu ibarat ikhwan dan akhwat, tidak boleh berkholwat dalam satu ruangan. Tidak bisa ikhwan dan akhwat berdua-dua di satu tempat, di suatu ruangan tanpa ada orang lain di ruangan itu. Enggak boleh itu, haram. Begitulah pula antara iman dan hasad, itu bukan mahram. Tidak akan pernah bersatu dalam satu hati seorang mukmin selama-lamanya. Bila salah satunya ada, yang lainnya pergi. Iman ada, hasad pergi. Hasad muncul, iman hilang. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang mukmin dengan orang mukmin itu tiada lain kecuali mereka itu bersaudara. Dan sebagai saudara wajib ada rasa cinta antara sesama mereka. Jadi kerugian yang pertama dari adanya hasad atau dengki, benci, memusuhi adalah hilangnya iman dari diri kita. Inilah yang pertama. Kerugian yang kedua, sholat dan ibadah lain yang dilakukan oleh orang yang saling memusuhi tidak akan diterima oleh Allah SWT selama mereka bermusuhan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam salah satu hadisnya, la turfa'u thalathatun la turfa'u salatuhum inda min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia, salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sudah hanya segitu, tidak akan diangkat menembus langit yang diterima oleh Allah, enggak. Kalau amalan itu diterima oleh Allah terus sampai menembus langit ketujuh dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini jangankan ke langit ketujuh, jangankan ke langit pertama, ke awan, cuma sejengkal dari kepalanya. Alias apa? Tidak diterima sholat orang ini, ketiga orang ini. Siapa saja ketiga orang ini, pertama, yang pertama ini insya Allah kita gak akan termasuk. Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum, para kaum itu membenci sang pemimpin. Ini bisa berarti kepemimpinan secara umum, bisa imam dalam sholat. Karena kita bukan pemimpin tuh RT-RT acannya. Yang benci kita ada enggak? Pasti ada. Karena sunnah yang kita amalkan, bukan karena akhlak. Mungkin akhlak kita bagus, tapi kenapa mereka benci? Karena sunnah yang kita amalkan, karena dakwah yang kita lakukan, mereka benci. Tapi kan kita bukan pemimpin, ya. Toh kalau mereka membenci karena itu kita jadi imam sholat, lalu di belakang ada yang membenci kita, kita gak dosa. Yang membencinya yang salah, paling satu dua, bukan seluruh kaum. Nah, ini golongan pertama yang sholatnya gak akan diterima. Presiden, menteri, menteri pemimpin bukan? Ya pemimpin, minimal pemimpin dalam departemennya ya. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kades, sampai RW, RT. Kalau mereka dibenci oleh kaumnya, sholat mereka gak diterima oleh Allah SWT. Kedua, kita juga insya Allah bapak-bapak, ikhwan-ikhwan gak kena, ibu-ibu nih yang banyak. Jangan-jangan semuanya kena. Kedua, imra'atun batat wa zaujuha anha sakhit. Seorang istri yang tidur terlelap pada malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya, marah karena hak-haknya tidak dipenuhi, karena si istri kurang perhatian, bukan kurang pergaulan, kurang perhatian kepada suami. Sekalipun kurang perhatiannya itu waktunya habis untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya pas maghrib, ba'da maghrib, suaminya baru pulang, istrinya masih sholat. Sholat maghribnya lama, karena husu dia. Tahu suaminya pulang, dibiarkan. Beres umpamanya sholat maghrib, wirid, husu lama. Terus sholat sunat, lama husu, langsung adzan isya. Lalu sholat isya, lama, wirid lama, berdoa lama, sampai nangis-nangis. Terus setelah itu melakukan sholat rawatib ba'da isya. Beres begitu baru mencari suaminya. Suaminya sudah terlelap tidur dalam keadaan jengkel dan mangkel. Tidur juga istrinya. Jam 2 bangun tahajud, khusyuk sampai sholat subuh. Beres sholat subuh dia sholat dengan bacaan yang panjang. Beres sholat subuh dia wirid sampai suruk. Beres suruk dia sholat 2 rakaat agar pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Beres jam 7 baru bangun, suaminya sudah pergi dalam keadaan apa? Mangka. Apa yang dicari oleh istri seperti itu ya? Kalau dia mencari pahala, maka wallahi pahala itu gak dapat. Allah menolak sholat wanita seperti itu. Dia menginginkan kebaikan tapi caranya keliru, sehingga bukan kebaikan yang dia peroleh tapi murka Allah SWT karena kemurkaan suaminya kepadanya. Sholat wanita itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diangkat kecuali hanya sejengkal dari kepalanya. Di Jakarta saya ngaji, atau apakah sekarang ibu-ibu dari Jakarta ada nggak kesini? Ada pertanyaan dari seorang laki-laki, seorang bapak. Ustaz, seorang istri nih bilang kepada suaminya mau pergi ke mall. Kata suami jangan. Karena apa? Karena di sini banyak tuh pekerjaan. Kata istri enggak, saya lagi nyari pahala. Nyari pahala ke mall. Iya, karena ada kawannya, sahabatnya minta diantar ke mall. Dan ngantar sahabat menyenangkan sahabat, berpahala. Walaupun suaminya melarang, dia tetap pergi. Pahalanya nol, gak dapat, dosa yang jelas besar itu. Kalau memang nyari pahala, pahala terbesar itu di rumahnya loh. Kecuali kalau niatnya lain, bukan pahala, cuma pahala itu sekedar kedok. Nyari pahala sekedar alasan, padahal nyari kesenangan. Di rumah bete, lihat cucian numpuk, lihat piring kotor numpuk, lihat juga kamar amburadul, ya. Ah, daripada di rumah lebih baik udah jalan-jalan, mudah-mudahan begitu pulang sudah beres sama suaminya. Wah, itu double itu dosanya. Pahalanya enggak dapat sama sekali. Nah, yang ketiga ini, kelompok ketiga yang ada kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas sekarang, warrajulani yatakhasamani hatta yastaliha. Kelompok yang ketiga yang salatnya dan amal-amal lainnya tidak diterima oleh Allah adalah dua orang yang saling bermusuhan sampai kedua-duanya islah. Inilah kerugian yang kedua dari adanya saling membenci, dari adanya saling mendengki, saling memusuhi kepada sesama muslim, yaitu tidak diangkat sholat-sholat mereka. Apakah hanya sholat? Enggak. Seluruh ibadah disebut sholat karena itulah simbol dari ibadah-ibadah lain yang sangat mulia, hubungannya langsung dengan Allah SWT. maka rugilah orang yang saling memusuhi, saling membenci, saling mendengki sama mukmin, karena ibadahnya tidak akan diterima sampai mereka islah. Inilah kerugian yang kedua. Kita sebut minimal 10 kerugian biar puas, biar takut, agar setelah bubar dari kajian ini, mana yang saya benci, aduh afwan, afwan, dirangkul ya. Nah nanti setelah itu ada iming-iming dahsyatnya islah. Pahala islah itu lebih besar daripada pahala sholat, saum dan sedekah loh. Nanti kita akan bahas hadisnya ya. Kerugian yang ketiga, kita masih membahas tentang kerugian dulu. Kerugian ketiga dari dengki, benci dan permusuhan adalah, kita bahas Selasa depan. Sekarang tinggal 15 menit lagi waktu yang tersisa untuk tanya jawab ya. Cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Siapa? Pak Mulyono dulu. Mangga Pak Mulyono, orang Kopo Sayati ya. Ah Margayu lah ya, salah wae. Mangga Pak Mulyono. Malaikat. Mengenai hadisnya, ada yang bertanya masalah hadis. Banyak yang menyampaikan hadis tapi tidak tahu hadisnya yang mana, tidak tahu. Terus kemudian bagaimana tandanya ada seseorang menyampaikan hadis tapi itu benar. Itu contohnya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kalian seseorang berwudu dengan menyempurnakan wudunya, dengan mencuatkan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh, ia akan dibukakan pintu-pintu 87 di surga dan ia akan masuk mana yang disukai. Nah, tapi terus dia ditanya hadisnya mana, tidak tahu, tidak bisa menerangkan, tapi dia pernah membaca hadis itu. Bagaimana itu salah atau benar? Iya. Keduanya, di antara yang mana doa yang mengangkat tangan? Iya. Doa yang mengangkat tangan. Karena saya juga mendengar dari Haji Roja, tapi saya belum begitu karena cuma sedikit saya mendengar. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono dari Margahayu Raya. Ada dua pertanyaan. Pertama, kalau seorang pernah membaca hadis dan yakini sahih, tapi lupa periwayatnya siapa, boleh enggak dia menyampaikan? Iya, boleh. Para ustaz sering begitu, termasuk saya. Apa yang kita seperti tadi? Kalau saya ditanya hadisnya riwayat siapa yang menyatakan la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, saya lupa. Kalau enggak salah Bukhari, tapi itu sahih. Sebab saya hanya membaca dari sebuah kitab yang hadis-hadisnya dijamin sahih. Adapun kalau hadis itu dhaif, pasti akan saya ingat-ingat kedhaifannya beserta alasannya. Karena apa? Karena nanti ditanya apa alasannya dhaif. Sebab kalau sebuah hadis sahih tidak perlu dijelaskan kenapa sahih. Karena apa? Karena kalau suatu hadis disebut sahih pasti memenuhi 5 kriteria kesahihan hadis. Tapi kalau dhaif harus dijelaskan alasan kedhaifannya. Maka sering kali para ustaz kalau menemukan sebuah hadis sahih tidak diingat-ingat siapa perawinya. Tapi kalau menemukan sebuah hadis itu dhaif pasti diingat dan alasannya untuk apa? Dikemukakan kenapa hadis ini dhaif. Jadi kalau kita yakin sudah membaca hadis itu dan yakini kesahihannya, boleh kita sampaikan. Wallahu alam, itu yang pertama. Kedua, doa yang di mana yang angkat tangan. Doa itu ada tiga. Pertama, doa yang memang di sana disyariatkan angkat tangan. Seperti umpamanya doa ketika istisqa, salat istisqa. Doa ketika umpamanya kita haji atau umrah. Ya, baik umpamanya setelah kita sa'i di Safa dan di Marwah. angkat tangan. Ketika kita habis jumrah, juga angkat tangan. Ketika kita wukuf di Arafah, ya angkat tangan. Itu memang disyariatkan. Itu yang pertama. Kedua, doa-doa yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi, tidak mengangkat tangan, bahkan ada larangan. Seperti contoh doa ketika khutbah, pada khutbah Jumat, di khutbah kedua, itu Nabi SAW tidak angkat tangan. Bahkan ketika seorang sahabat, Nabi waktu itu sudah wafat, seorang sahabat Jumatan, terus si imam mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah, dia menyatakan qabbahallahul hataini yadaini, semoga Allah memburukkan kedua tangan itu, karena sungguhnya Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa. Maksudnya ketika berdoa, ketika khutbah, yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuknya ke langit. Jadi Nabi SAW ketika khutbah Jumat tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di khutbah kedua. Bahkan ada keterangan sahabat mendoakan keburukan bagi khatib yang mengangkat tangan ketika berdoa pada khutbah Jumat. Maka di sana tidak disyariatkan. Demikian juga mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Tidak ada satupun riwayat baik Nabi ataupun sahabat mengangkat tangan. Padahal sholat fardu berapa kali sehari? 5 kali. Tiap hari terus. Mungkin Nabi dan para sahabat lupa. Masa lupa tiap hari? Ribuan sahabat lupa, kita ingat. Gak mungkin kan. Lalu apa alasannya Nabi dan para sahabat tidak angkat tangan? Alasannya karena begitulah sunnahnya berdoa ba'da sholat fardu. Sunnahnya sholat, berdoa ba'da sholat fardu tidak mengangkat tangan. Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah sunnah berupa sengaja meninggalkan amalan di momen itu. Sengaja meninggalkan mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Berdoanya ya berdoa, tapi tidak mengangkat tangan. Nah itu. Itu contohnya. Adapun momen-momen yang tidak ada keterangan apakah Nabi SAW angkat tangan atau tidak di momen itu, ya, maka kita boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Tapi yang afdol adalah mengangkat tangan. Karena apa? Karena hadis tentang keutamaan mengangkat tangan ketika berdoa mutawatir, mutawatir maknawi. Bahkan Rasul SAW menyatakan Allah merasa malu bila seorang hamba mengangkat dua tangannya berdoa meminta lalu oleh Allah ditolak permintaannya. Allah malu, menunjukkan bahwa memang hukum asal berdoa mengangkat tangan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan juga Al-Wabilus Thayyib menyatakan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa termasuk salah satu di antara faktor penunjang dikabulkannya doa. Contohnya apa? Antara azan dan qomat. Itu disunahkan berdoa, tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Angkat tangan enggak? Enggak ada keterangan. Boleh angkat tangan, boleh tidak, tapi yang afdol angkat tangan. Contoh yang mengangkat tangan adalah doa-doa pada amal-amal yang muqayyad. Seperti ba'da makan ada doa, ya. Gimana doa ba'da makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan. Itu tidak harus mengangkat tangan. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau ke WC, keluar WC, mau masuk masjid, keluar masjid, doa ketika keluar rumah, doa ketika naik kendaraan. Itu doa-doa yang muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terikat dengan amalan tertentu. Tidak disyariatkan mengangkat tangan. Karena Nabi SAW juga tidak mengangkat tangan dalam hal itu. Doa ba'da wudu, muqayyad apa mutlak? Muqayyad dengan wudu. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan mengangkat tangan. Jadi doa-doa yang muqayyad semuanya umumnya tidak mengangkat tangan. Adapun doa yang mutlak, mutlak itu umum, boleh kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, maka dibolehkan berdoa dengan doa yang umum mutlak, maka lebih utama untuk mengangkat kedua tangan. Kalau kita umpama ada riungan, syukuran ataupun rapat, lalu diakhiri dengan doa. Boleh dipimpin oleh seorang imam. Boleh berdoa lebih utama dengan mengangkat kedua tangan dan diaminkan oleh yang lain-lainnya. Selama itu tidak rutin dan kontinu. Tapi kalau itu rutin dan kontinu seperti pengajian kita ini rutin, maka tidak disyariatkan untuk diakhiri dengan doa dan mengangkat kedua tangan di akhir doa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ke ini sudah banyak pertanyaan. Waktunya 6 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan tentang kata-kata kami, dia, nyah, dan mu. Yang saya baca dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang artinya Allah. Kenapa tidak langsung saja Allah? Ya, pertama itu adalah kalamullah ya. Dan Allah menggunakan domir atau kata ganti, personal pronouns itu pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang dalam bentuk dia, kadang-kadang dalam bentuk engkau. Kalau engkau berarti itu doa atau seruan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dalam bentuk aku, kadang-kadang dalam bentuk kami. Tergantung konteks kalimatnya, tergantung konteks permasalahan. Dan pasti penggunaan kalimat tersebut tepat dengan konteksnya. Adapun kadang-kadang Allah menggunakan kami atau kadang-kadang aku, itu pun maknanya berbeda. Walaupun maksudnya sama, yaitu Allah. Kalau Allah menggunakan kami, biasanya Allah melibatkan makhluk dalam pelaksanaannya. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Apakah ketika menurunkan Al-Qur'an melibatkan makhluk lain? Ya, yaitu malaikat Jibril. Apakah ketika Allah memelihara kemurnian Al-Qur'an, Allah langsung atau melibatkan makhluk? Melibatkan makhluk. Kita semua kaum mukminin. Kalau ada orang kafir umpama memalsukan Al-Qur'an, apakah orang kafir itu langsung tiba-tiba dipalu dari langit oleh Allah? Pejet? Enggak. Umat Islam kemudian disadarkan ada Quran palsu nih, lalu mereka bereaksi. Jadi dalam memelihara Al-Quran ini Allah melibatkan makhluk, makanya menggunakan kata-kata kami. Wallahu a'lam bishawab. Kita kesini dulu, capek-capek nulis nih, ahwat kasihan. Mohon dijelaskan kriteria atau sifat atau syarat minimal seorang muslim dikatakan dia itu memusuhi muslim lain. Apakah rasa geleh atau ngewa adalah termasuk bentuk permusuhan? Dalam bahasa Sunda padanan katanya banyak, ngewa, geleh, cua, ijid, teresep, gitu ya. Nah, yang begitu itu banyak. Itu artinya satu, yaitu benci. Gak suka. Iya, benci itu bahasa Arabnya baghdha. Dan itu bibit permusuhan. Nanti kita akan jelaskan kriterianya pada pertemuan yang akan datang. Boleh gak kita hadir di pernikahan orang berfaham Syiah? Jangan. Janganlah. Saya mendapatkan kopian tulisan seorang yang mencela Syekh Ali Hasan Al-Halabi sebagai Syekh yang pro Raja Saudi dalam hal meminta bantuan kepada Amerika Serikat ketika Perang Teluk. Bahkan penulis menukil tulisan Albani rahimahullah jika dikaitkan dengan kegiatan beliau yang datang ke Indonesia dalam berdakwah kepada sunnah yang sahih. Perlu ditambahkan bahwa penulis pernah duduk di beberapa masyaih seperti Syekh bin Baz hafizahullah. Mohon penjelasan atas talbis tersebut. Ya, seperti tadi, orang mencela seorang syekh hanya karena informasi yang parsial. Tapi informasi menyeluruhnya tidak. Mungkin kasusnya belasan tahun yang lalu. Kemudian itu dijadikan acuan untuk menilai dia di masa yang akan, di masa sekarang dan seterusnya. Dan itu kedzaliman, itu ketidakadilan. Bahwa ada tahdziran lajnah daimah kepada Syekh Ali Hasan, iya. Tapi kita umumnya hanya mendengar itu tahdziran sudah. Kejadian yang terjadi selanjutnya kita tidak tahu kan, dan tidak mau tahu seolah-olah. Padahal setelah itu ada dialog, ada pertemuan, ada titik temu dalam beberapa perkara. Tapi ahlul hiqad wal hasad, orang-orang yang dengki, hanya mengambil satu poin informasi tahdirnya aja. Yang lain-lainnya mereka gak peduli. Lalu itu dijadikan senjata untuk menembak. Maka tertembaklah tidak hanya Syekh Ali-nya saja secara pribadi, tapi juga semua orang yang masih berkaitan, bermuamalah dengan Syekh Ali. Itu termasuk salah satu apa yang tadi, berbicara tentang fitnah tanpa ilmu, hanya dengan kebodohan. Baik bodoh tentang syariat, maupun bodoh tentang informasi waqi terkini. Maka sebagai thalabul ilm seharusnya kita menjauhkan diri dari hal itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tadi pagi saya mendengar uraian tentang kerugian malaikat rahmat tidak datang ke rumah. Iya. Tapi pertanyaan saya, di mana saya bisa baca di ayat di Quran pun hadis yang mengatakan bahwa foto dan gambar dan patung itu yang punya itu dilarang? Iya. Ada kalau Bapak, ya ada pertanyaan dari Pak Alamsyah. Ini Alamsyah bekas menteri Prawina Negara bukan? Oh lain. Tapi mirip. Tuanya mirip. Pertanyaannya bahwa menggambar itu dilarang. Di mana bisa ditemukan? Banyak. Oh, menggantung foto dan patung. Iya, ada sebuah buku khusus. Kalau gak salah buku ini sudah diterjemahkan, wallahu alam siapa penerjemahnya dan apa judulnya. Karena tadinya buku ini mau saya terjemahkan, tapi keduluan orang sudah katanya, udah gak jadi. Judulnya Al-Buyut La Tadkhuluhal Malaika, rumah-rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Nah diantaranya itu rumah yang ada gambar, ada patung dan seterusnya. Dan di sana dikutip banyak nas Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih serta penjelasan para ulama tentang hal itu. Nah di sana insya Allah kita bisa dapatkan. Judul aslinya Al-Buyut La Tadkhuluhal Malaika. Judul terjemahannya mungkin rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Mungkin itu ya. Tapi gak tahu judul yang sebenarnya dalam terjemahannya, dalam buku yang sudah beredar. Dan apakah masih beredar atau tidak, wallahu alam bisawab. Jadi pertanyaan di mana bisa dapat di buku itu salah satunya ya. Bagaimana Ustaz kalau kita benci sama suami? Huh? Kok bisa? Bagaimana kalau kita benci sama suami karena sulit diajak dekat pada Allah dan Rasulnya? Oh. Tidak bisa membimbing keluarga, sulit diajak ke pengajian, bagaimana sikap kita pada suami? Dulu milihnya gimana? Mungkin ketika milih sama-sama gitu ya. Setelah berumah tangga, istrinya dapat hidayah, suaminya belum. Mungkin begitu. Musibah. Nah bagi yang belum, sekarang wanti-wanti. Jangan lihat hartanya, kegantengannya, pendidikannya, jabatannya, tapi lihat agamanya. Dijamin insya Allah barokah rumah tangga itu. Pertama, segala hal yang dianggap rusak, lebih utama memperbaikinya daripada membuangnya, kalau kita bisa memperbaikinya. termasuk umpamanya anak atau suami, atau suami punya istri kayak begini juga. Ada pertanyaan seperti ini dari ikhwan, gimana saya menghadapi istri saya yang aduh diajak ngaji malah lebih baik berantem. Pertama, tetaplah perbaiki kalau kita memungkinkan untuk memperbaikinya dengan cara menasihati, mendoakan, membimbing dengan cara yang lemah lembut, dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau berbagai macam cara sudah kita lakukan tidak berhasil, ibarat barang, mobil umpamanya, diperbaiki bisa, tapi ongkosnya itu lebih mahal daripada beli baru. Mending memperbaiki mobil lama seharga mobil baru, atau lebih baik ya sudah ini dijual atau bahkan dibuang itu lalu beli yang baru. Ya mending beli yang baru. Kalau umpamanya ongkosnya lebih besar atau sama. Jadi kalau umpamanya seorang suami memiliki istri, dinasihati sudah, penyimpangannya fatal, fundament, penyimpangannya itu mendasar, dan secara syar'i wanita seperti itu harus dicerai. Kalau enggak dicerai, doa laki-laki itu enggak dikabul oleh Allah. Salasatun idza da'u Allah lam yastajib lahum. Ada tiga golongan manusia yang bila mereka berdoa kepada Allah, Allah enggak akan kabulkan doanya. Salah satu di antaranya lah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seseorang yang punya istri yang berakhlak bejat tapi tidak diceraikan juga. Setelah berusaha diperbaiki, maka lebih utama menceraikannya. Makanya Nabi SAW oleh Allah disuruh mengancam istrinya untuk diceraikan kalau mereka matrai. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinata fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan kemewahannya, ini aku beri, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Nabi disuruh mengancam istrinya untuk menceraikannya bila memang seperti itu. Umar bin Khattab menyuruh anaknya, yaitu Ibnu Umar, menceraikan istrinya. Padahal Ibnu Umar masih sangat sayang, masih sangat cinta. Bingung, diceraikan masih cinta, tidak diceraikan ini bapak. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan mengkonsultasikan. Apa kata Nabi? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Jadi kalau alasannya syar'i, iya. Daripada memperbaiki tapi ongkosnya tadi lebih besar daripada membeli yang baru gitu. Terapkan ini dalam semua kasus perkara yang memang bisa diperbaiki dengan harga, dengan kos yang murah, perbaiki. Kecuali kalau memang sudah rusak, hancur banget, tidak diperbaiki, atau memperbaikinya menyebabkan kosnya lebih besar daripada melepaskannya, lebih baik dilepaskan. Wallahu a'lam. Soab, ini sudah lewat dari waktu yang kita tetapkan. Jatah kita cuma sampai 11:30. Cukup sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.